ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يطيب أو جنبنا يطيب jangan-jangan nggak tahu tempatnya dia. Sudah pernah 3 hari belum? Ya? Hanya tiap hari yang bilang. Ini bukan 3 hari, berdakwahnya tiap hari. Nah, sudah pernah ikut-ikut seperti ini belum? Berkumpul. Alhamdulillah kita tiap hari berkumpul. Makan jamaah tiap hari, dengan istri pun makan jamaah. Nah, kata. Nah. Ya ikhwan, al-jahl. Ya kebodohan, ya. Mereka menganggap bahwa diri mereka di atas awang-awang, ya ikhwan. Semua orang salah. Kata. Naam jama'at tabligh. Ya. Kalau orang tersebut belum khuruj, berarti dia belum mengenal Islam. Subhanallah. Imam Syafi'i khuruj. Naam Imam Ahmad khuruj. Abu Hanifah, Imam Malik. Apakah mereka dari jama'at tabligh? Apa jawabnya, ikhwan? Baru jamaah tabligh itu baru di tahun 1200 Hijriah. Nah. Baru. Baru muncul. Lantas mereka sesat, kalian dong yang benar. Naam. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Naam, siapa lagi ikhwan? Abu Hanifah, Imam Malik. Man? Al-a'immah kulluhum, seluruh imam-imam dalam Islam. Mereka bukan jamaah tabligh. Jamaah tabligh kalau bukan mereka ikhwan. Jelas bukan, ya. Kalau mereka jamaah tabligh enggak akan sampai ikhwan, enggak akan sampai ilmu itu kepada kita. Wallah. Sahih? Ya. Enggak akan sampai ilmu itu kepada kita. Kita enggak akan lihat pendapat-pendapat 5 pendapat tentang jamaah. Kita akan melihat ya uraian tentang ya macam-macam pengertian tersebut dari Imam Syafi'i. Jangan sampai kepada kita biografinya Umar bin Abdul Aziz. Dan para ulama-ulama yang lain. Ilmu itu tidak akan sampai kepada kita kalau mereka itu jamaah tabligh. Alhamdulillah Allah muliakan mereka, ya, Allah lindungi mereka. Naam, dari perbuatan-perbuatan al-jahl, ya, kebodohan seperti apa yang mereka perbuat. Naam, ikhwan. Cukup itu sebagai hujjah. Sebagai hujjah. Naam, sebagaimana ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia membantah kaum Khawarij di antara dalil yang disampaikan apa? Yakfikum dalilan, cukup bagi kalian dalil. Annakum, bahwa kalian enggak ada pada barisan kalian salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Itu sebagai dalil bahwa kalian apa? Ala dalalah, di atas kesesatan. Di mana sahabat Rasulullah? Kenapa enggak bersama kalian? Kenapa tidak masuk dalam barisan kalian? Nah, enggak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah. Cukup ini sebagai dalil ya bahwa kalian di atas kesesatan. Demikian juga sana, cukup dari kalian dalil bahwa tidak ada seorang ulama dari ulama Ahlussunnah bersama kalian. Bahkan seluruhnya menjelaskan na'am akan kebobrokan ya manhaj kalian. Ini na'am, ya ikhwan. Ya. Kami sallallahu alaihi wasallam alal afiyah. Kalau kaum muslimun ya bertemu kenalan, dia nanya apa? Sudah pergi haji belum? Kalau dia enggak. Sudah pernah ke kebun jeruk belum? Pernah ke kebun jeruk. Kebun jeruk itu Ka'bah. Sehingga semua orang harus melihat dan menghayati apa yang terjadi di kebun jeruk. Yang ditanya sudah ke kebun jeruk belum? Kenapa nanya sudah ke Ka'bah belum? Sudah pergi haji belum? Naam. Ini pertanyaan yang makbul, tapi kok nanyanya sudah pernah ke kebun jeruk belum? Ya Allah, apa kebun jeruk itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Naam. Iya, ikhwan. Al-Bali. Ya. Talaw dan dulu. Naam. Ma ya'rif ma huwa ad-din? Apa itu ad-din? Keluar-keluar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ditanya, apa la ilaha illallah? Tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, ya. Dia bilang enggak tahu saya. Apa itu la ilaha illallah? Baik. Ya, ente mau bersedekah, tapi ente enggak punya duit. Bisa sedekah? Fakir syai la yu'ti. Orang yang punya apa-apa enggak akan bisa memberi. Sahih kan? Punya apa dia mengaku? Punya apa? Fakir syai enggak punya apa-apa. Apa yang mau dikasih? Enggak mengerti apa itu Islam, apa yang mau didakwahkan? Naam. Ya. Ma indahum ilm. Ya. Mereka enggak punya ilmu. Ana as'alullah alaf wal afiyah. Ya. Tapi mereka mengaku ahli sunnah. Naam, mereka mengaku menegakkan sunnah. Aywa. Nah, sunnah yang tertinggi mereka injak-injak, yaitu at-tauhid. Apa sunnah yang tertinggi? Ikhwan, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tegakkanlah kalimat la ilaha illallah, kemudian amalan seluruhnya dibangun di atas ini. Seluruh amalan dibangun di atas at-tauhid. Naam. Ini mereka tinggal. Ini mereka tinggal. Cukup baik kita dalil bahwa mereka memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Nah, dengan membuat kelompok ini, ini cukup baiknya sebagai dalil atas kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Baik. Baik ya, Tuhan. Mungkin lagi kita beli. Saya ingin ketahuan itu. Nah, jamaah ya, tabligh, masya Allah. Ya. Kemarin, ya, kita ketemu dengan mereka, ya, ketemu dengan mereka. Ya Allah mudah karam, seperti yang mereka suka lakukan. Ya Allah mudah karam, kita mudah karam. Hadis, kasih hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqahu ila jannah man sahabiyuh wa man akhrajahu wa mahaluh. Tanya siapa sahabatnya, siapa yang mengeluarkannya dan apa kedudukannya. Sasitun huduk sahabiyun hitma'in yumdiyam. Gak ada seorang boleh bersuara. Hari ini saya jawab, ma'indahum syekh, gak punya apa-apa. Naam, ternyata mereka tersinggung. Diajak mudzakarah, diajak murajaah tentang ilmu, bukannya terima kasih dapat faedah, sahalala, malah tersinggung. Salah seorang dari mereka datang. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa saya bantu? Hah? Hadis. Kasih hadis lagi. Naam. Kita kasih hadis lagi ya Tuhan, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Siapa sahabatnya? Siapa yang mengeluarkannya? Apa kedudukannya? Baik, antum bisa tahu apa jawabannya? Gak tahu. Jadi yang paling anfa', paling bermanfaat bagi mereka mana? Kasih tahu bahwa mereka itu gak punya apa-apa. Kasih tahu bahwa mereka jahil, juhal. Wahai Islam, juhala, orang-orang jahil. Enak. Kalau dia punya akal, sadar bahwa gak punya apa-apa. Nah, malu, tawaduk, ngajar. Kalau dia punya sahala, setelah dia sadar bahwa dirinya tak punya apa-apa. Nah, jadi yang bermanfaat yang seperti itu, Ikhwan, insyaAllah. Ya. Jelaskan bahwa mereka ma'indah musyik. Tak punya apa-apa. Ya. Naam. Ujung-ujungnya dia nanya. Ya itu tadi. Sudah pernah ke Kebon Jeruk belum? Loh. Biasanya orang nanya sudah pernah pergi haji atau belum? Kok ente nanya sudah pernah ke Kebon Jeruk? Ada apa sih di Kebon Jeruk? Ka'bah. Ka'bah Musa Prabah ada di sana. Sudah belum katanya. Sudah lewat aja masuk. Keluar lagi. Apa yang kamu lihat? Alhamdulillah Islam. Islam kena banyak. Ya. Nah syukur. Semangat dalam berdakwah. Kan tapi nol dalam ilmu. Gak punya apa-apa. Nol. Tapi sudah. Naik hitam. Ya Allah kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ya Rabban. Rabban Asifah. Marah. Ya Mas Tablis. Ayo, Ikhwan, miskin. Ya. Dia tanya, ini berdakwah. Nah, pada apa? Ini kepada kalimat la ilaha illallah kan? Nah, apa makna la ilaha illallah? Ini apa makna la ilaha illallah? Dibalikin. Ya Allah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan. Bukan, bukan. sebutkan namamu dan hakkan illallah. Subhanallah, dia tajarrah. Ya kawan. Orang bodoh, lancang. Dia tidak malah menyanggah apa yang dikenal oleh ulama umat. Bahawa makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Dia bilang bukan. Subhanallah. Jahil kasar. Dengan jahil murakkab. Ya. Orang yang bodoh tapi tidak sadar bahawa dirinya bodoh. Ini bahaya. Kalau bodoh, dia sadar bahawa dirinya tidak tahu. Ya ta'allam, belajar. Sahalallah. Tapi kalau bodoh, tapi dia tidak sadar bahawa dirinya bodoh. Apa yang akan dia lakukan? Ya na'am, insyaAllah dia di atas awang-awang. Na'am. Ini di atas tinggal sana. Dikhutbahin semua orang ya, seperti jamaah tabli yang ada sekarang. Nah, ya, baru ikut urus sekali dua kali, ya Allah masih bayar. Masih bayar. Nah, ya. Keluar urus sekali dua kali, gak bisa bayar, dia nangis ya. Dia nangis. Ya. Wallahu alam kisahnya benar apa enggak. Ya. Disangka oleh jamaahnya, Masya Allah khusyuk, nangis juga jamaahnya. Padahal dia nangis, gak tahu dia mau ngomong apa. Ya ilha illallah. Ya ikhwan, al-jahl. Subhanallah, apa yang mau didakwahkan? Apa yang mau didakwahkan? Baik, ya. Sebagai faedah, ya. Antum ambil beberapa kesatuan jamaah tabligh yang dijelaskan oleh Imam atau oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Jamaatul Muslimin. Tanya, ya. Dan tahu siapa pendirinya, ya. Muhammad Ilyas, ya. Dia punya nisbat Al-Kandahlawi, Ad-Diubandi, dan Al-Jushti. Al-Kandahlawi nisbat kepada negeri. Ya, negeri di mana dia? Ya, dilahirkan. Ya, seperti yang dia lahir di Jakarta. Al-Jakarta. Dia lahir di mana ini? Hei, Al-Makassar. Al-Berbesi. Ini mana ini? Semarang. Eh, Semarang. Al-Bangki. Bukan Bangka ya, bukan. Al-Bangki. Baik. Ya. Adapun Diubandi, ya, ini sebatnya Muhammad Ilyas ini ya, kawan. Adalah nisbat kepada Diuban. Diuban, yaitu Akbar Madrasah. Ya, sekolahan yang terbesar. Ya. Nah, madrasah terbesar ya, itu madrasah madhab. Ya. Madrasah madhab berarti ikhwan, ya, fikihnya fikih madhabi. Ya. Itu mengacu kepada madhab Hanifiyah atau Hanafiyah, bukan Hanifiyah, Hanafiyah. Nah, mengikut Imam Abu Hanifah. Baik, perhatikan ini ikhwan. Ya. Yang pendiri madrasah tersebut ya, menyangka bahwa Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan asasnya. Allah. Ikhwan besar sekali madrasahnya Rasulullah. Dan Rasulullah hadir ya, di setiap ya, ijtima' guru-guru mereka. Ya, nah, ini akidah siapa? Akidah sufi. Dia menyangka bahwa Rasulullah lah yang ya, meletakkan asasnya. Dan setiap ijtima'at, ya, perkumpulan para masyayikhnya, guru-gurunya, beliau hadir. Hadir. Subhanallah. Dan nisbat yang ketiga adalah Al-Jushti. Jushti ini nisbat kepada tarekat sufiyah. Ya, tarekat sufiyah yaitu Al-Jushtiyah. Baik, perhatikan lagi ikhwan. Pada awalnya jamaah tabligh dipimpin oleh pendirinya itu Muhammad Ilyas. Sepeninggalan dia, peninggalan orang ini, nah, digantikan oleh anaknya yaitu Muhammad Yusuf. Kemudian Muhammad Yusuf menunjuk ya, seorang penggantinya namanya In'amul Hasan. In'amul Hasan. Tapi In'amul Hasan atau An'amul Hasan ya, tidak menunjuk seorang pun pengganti. Sehingga jamaah tabligh ya, tidak mempunyai ya, pemimpin besarnya. Wallahu ta'ala alam dikatakan di sini apa sebabnya? Ghamidah, tersembunyi, tidak ketahuan. Ya. Akan tapi sebagian dari ya, Orang-orang di jam'at tabligh mengatakan innahum tintidharul mahdi, bahwa mereka mana? Menunggu mahdi yang datang. Subhanallah, i'tiqad sufiyah sebagai pemimpin mereka. Baik, itu diantaranya, kawan. Dan banyak lagi insyaallah. Nah, ada baik. Dan diantara kesesatan yang terbesar, bahwa ia membangun jamaahnya atas dasar mana? Mimpi. Nah, siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengaku-ngaku, naam, ya, bahwa dia itu seorang nabi, atau diberikan wahyu atau ilham berupa syariat yang baru dalam agama ini, ketahuilah bahwa orang ini ada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, naam, ya, orang ini sesat. Nah, kemudian yang kedua orang yang jahil, ya. Orang yang jahil tidak mengerti mana syariat. Nah, sesat disesatkan oleh iblis, ya. Disesatkan oleh syaitan, ya. Bagaimana li'am yuddin, belum tahu li'am yuddin, ya. Nah, menerima wahyu, kidung langit, ya. Lagu, ya, berupa lagu dalam lirik berbahasa Inggris. Subhanallah, lirik bahasa Inggris, ya, kemana bahasa Arab? Kemana bahasa Quran? Lirik dalam bahasa Inggris, naam, ya, yang durasinya 40 menit. Subhanallah. Ya, di antara judulnya Doomsday. Apa lagi? Ya, subhanallah, ya, kawan. Ya. Dia mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu. Ya. Itu wahyu merangkai bunga. Origami sini melipat-lipat. Sering lipat, Nah, wahyu merangkai bunga, ya, kawan. Ya, berbahagialah, ya, mereka yang belajar di IPB, ya, pertamanan, ada perkenalan nggak? Nggak ada, ya? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, ya, disesatkan oleh iblis, al-la'in. Ya. Kemudian itu orang ini jahil, tapi ia tajarra, lancang. Ya. Nah, dia memiliki aghrad ad-dunyawiyah, memiliki apa? Ya. Tamak terhadap dunianya, terhadap dunia. Subhanallah, ya, dengannya dia mada menginginkan tarik mada, ya, kudukan atau mada, ya, harta atau yang lain sebagainya. Sama. Ya, mengatakan bahwa kurusnya mereka itu mada, Allah jihad bisa kirillah. Jadi dikatakan oleh Syekh Salim, ya, menantung saksian sendiri. Ya, di Ambon, ya, ketika jihad fisabilillah, ya, mereka mengajak orang-orang yang berjihad untuk kurus. Ini menandakan bahwa, ya, perkataan mereka munafik, ya, menafikan, ya, apa yang mereka lakukan. Mereka katakan bahwa kurusnya mereka adalah jihad fisabilillah. Tapi ketika orang-orang berjihad, dia mengajak orang untuk kurus. Dia mengajak orang untuk kurus. Ini kisah, kalau kisah di Ambon, ini kisah di mana? Di Afghanistan. Kita katakan begini, wa mimma yaktubu hadzal waqi' ما حدثني به انتقاد عن العلم وطلابه عايشوا جهاد مسلمين والافغان ضد الطيوعية. Dan di antara yang, ya, menguatkan, ya, kenyataan ini yaitu bahwa, ya, mereka mengaku-ngaku bahwa kurusnya adalah jihad, tapi ketika orang-orang berjihad, mereka adalah orang yang mengemusi jihad. Itu datang ke medan jihad, mengajak orang yang sedang berjihad untuk kurus. Nah, adalah apa yang dikisahkan kepadaku, ya, dari para ahli ilm dan para tolabahnya, ya, yang ikut serta dalam jihad muslimin Afghan melawan kaum syiuiyah. Anna jama'at tabligh kanat ta'ti ila al-mujahidin fi mawaqi'ihim wa mu'askaratihim. Bahwa jama'at tabligh konon dia pernah, ya, datang dan mendatangi para mujahidin di tempat-tempat mereka, di tempat mereka, kem-kem mereka, mu'adkarat tadu'uhu bil kuruj tabliri, mereka mengajak para mujahidin untuk kuruj. Bisa orang kenapa? Butuh latihan, ya, butuh menyusun strategi, ya, untuk melawan. Dia minta untuk kurus. Hah? Eh, nah, bawa kompor. Orang-orang bawa apa? Senjata dia bawa kompor. Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali berkata, ini kita mengkilkan penggalannya aja. Dan untuk saksikan ini kenyataannya. Faman qabilaha, ya, dia furuj. Barang siapa yang menerima, ya, furujnya mereka, washtaghalla biha, dan ikut serta dengan mereka, ahabbu, dicintai. Enak. Wa akramu, dan dimuliakan. Wa ghafaru lahu dzunubah. Wa taqsira, ya. Dan enggak dianggap, maksudnya ghafar di sini, enggak dianggap, ya, kemaksiatannya, dosa-dosanya. Naam, ya. Dan maka, ya, keteledorannya dalam dini Islam, enggak dianggap. Ya. Kenapa? Karena dia susah dalam jamaah ini. Susah dalam jamaah ini. Halitul lihya, orang yang motong lihyanya. Gak apa-apa yang benih susah. Naam, ya. Naam musbilun, gak apa-apa yang benih susah. Sahih, ya syaribul khamr, ya entar, yang bisa susah dulu. Naam, ya. Ha'ula, ya. Ma'indahum mada, mereka yang gak miliki mada, amar ma'ruf dan munkar. Kenapa? Kalau ada amar ma'ruf dan munkar dalam jamaahnya, mada, larakan. Ya, hilang. Maka, ya, kehilangan simpati. Ya, dari kebanyakan kaum muslimin. Nah, perhatikan ya, kawan. Wa dhalalihi wa bid'atihi. Dan kesesatannya dan bid'ahnya. Ya, dari anggap. Nah, kalau dia sudah ikut dalam satu jamaah. Wa man khalafahum fiha lam yaqbalu minhu syai'an. Dan ada pun orang-orang yang menyelisih mereka dalam perkara tersebut, khurujnya dia, yang mana khurujnya ini adalah maka usulnya mereka, ya, usul dakwahnya mereka itu khuruj, sudah pokoknya khuruj, sudah pokoknya khuruj, ya. Nah, dan barang siapa menyelisih mereka dalam perkara tersebut, lam yaqbalu minhu syai'an, tidak akan diterima walaupun satu kalimat. Yang nasihat yang bermanfaat tidak akan diterima walaupun satu kalimat. Kenapa? Nah, karena loyalitas mereka dan wala dan barok mereka hanya kepada jamaah. Nah, melihat sendiri Tuhan, ta'asud. Wa in kana mu'addiyan li jami'il wajibat, walaupun orang tersebut, ya, yang menyelisih tarikatnya jamaah tabligh, mu'addiyan li jami'il wajibat. Adalah orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban. Salat lima waktu, sering ke masjid. Menyelisih mereka, ayo terima. Nah, walaupun yang menegakkan sunnah, tetapi pakaian gamisnya, naam, lehyahnya, ketahuan yang dia menyelisi, tarik pahit mereka, enggak, ayo terima. Walau kalimat, satu kalimat. Qa'iman bil fara'id wa sunan, muttabi'an li aqwal sunan. Faya khalasat dinihim, maka khuruj inilah, ya, kesimpulan agama yang mereka itu khuruj. Naam, alaiha yu'alun au yu'adun, ya, padanya lah mereka berloyal, ya, berwala dan berbara, berwala dan bara, wa yuhibbun au yubghidun, cinta dan benci terhadap mereka khurujnya itu. Lantas banyak, ya, kita saksikan, ya, orang-orang yang mereka, ya, meninggalkan kemaksiatan mereka, ya, setelah bergabung dengan jamaah tabligh. Ini apa? Ya. Alat baik atau alat buruk? Ya. Cara lahirnya baik. Dia meninggalkan kemaksiatannya. Meninggalkan minum kamarnya. Meninggalkan apa? Judinya. Meninggalkan apa lagi? Meninggalkan zinanya. Sekarang sudah pakai imamah. Tapi gede imamah. Nah, kadang-kadang pakai tasbih. Kalau jalan itu ya. Subhanallah Islam. Ya. Dengan sorbannya. Nah. Ya. Mereka sekarang, ya, dalam saf barisannya jamaah tabligh. Apakah ini alamat baik atau alamat buruk? Hakikatan, hakikatnya ini adalah mana? Alamat buruk. Kenapa? Nah, sebagai dikatakan oleh ulama, al-bid'atu ahabbu ila al-iblis minal ma'asiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis minal ma'asiyah. Toh, jadi kenyataannya walaupun, ya, walaupun secara lahiriahnya jadi baik, pada ikatnya apa? Sebaliknya. Sebaliknya. Jadi jangan tertipu. Amerika oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. ketika beliau membantah tentang tarekat ahli bid'ah itu Rafa'iyah atau Rifa'iyah, ya, di mana ya, kaum muslimin ketika itu menyangka bahwa tarekat tersebut, atau mereka sendiri menyangka bahwa tarekat tersebut telah banyak menyelamatkan manusia dari kemaksiatan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wakana qad qala ba'dhum, sebagian dari ahli tarekat tersebut mengatakan, nahnu nutawwibun nas, kita ya, tarekat kita ya, mengantarkan orang untuk bertaubat. Fakultu, maka saya katakan, kata Syekhul Islam, mimmadha tutawwibunahu, ya, mengantarkan mereka bertaubat dari apa? Qala min qat'i at-tariq, ya, dari perbuatan qat'i at-tariq, ya, qat'i at-tariq, ya, itu maka kalau di level anak-anak malah, ya, kalau level yang gede yang dikit maka bajing lompat, bajing loncat, ya, nah yang maka merampas harta kaum muslimin di perjalanannya. Wasarta, dan dari perbuatan mencuri, kita mengantarkan mereka bertaubat dari perbuatan tersebut, kata mereka. Wasidari, dan ini sepertinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kultu, kata Syekh Al-Islam, saya katakan, haluhum, keadaan mereka, qabla tatawubikum khairun min halihim ba'da tatawubikum, keadaan mereka sebelum, ya, apa yang kalian lakukan dari mengantarkan mereka untuk bertaubat itu lebih baik, ya, min halihim, dari keadaan mereka lah itu, ya, sekarang, fa'innahum kanu fustaqan, karena mereka dahulu itu adalah ahli fustaq, orang-orang yang fasik, ya'taqiruna tahrimahum alaih, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itulah haram. Wa yarjuna rahmat Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatubuna ilaih, ya, dan kalau ada kesempatan mereka bertobat kepada Allah, ya, tapi kepada Allah kesyarat lagi. Naam. Aw yanmuna taubat, atau kalau mereka tidak diberi taufik untuk taubat, mereka niat entar kalau anak tua misalnya kan, majangan dan menjelang mati, ya, anak mau taubat, ah, ya, misalnya. Alun, pokoknya mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu madah haram, mengharapkan Allah beri taufik padanya untuk bisa, ha, jadi salah ini, jadi ada sunnah. Nah, faja'altumuhum bitatawubikum dhalina musyrikin, kemudian datang kalian musyrik, ya, kemudian kalian jadikan mereka, ya, dengan apa yang kalian anggap, ya, itu perbuatan mengantarkan mereka kepada taubatnya mereka, ya, menjadikan mereka dhalin, orang-orang yang sesat, musyrikin, orang-orang musyrik, kharijina an syariat Islam, keluar dari syariat Islam, yuhibbuna ma yubghidhu Allah, mereka jadi cinta terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, wa yubghiduna ma yuhibbuhu Allah, dan benci terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Melihat jamaah tabligh, ya, tauhid, na'am, dakwah kepada sunnah, ya, memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan, ya, mereka adalah mereka di atas barisan terdepan, ya, dalam memerangi dakwah-dakwah yang seperti itu, dakwah al-sunnah. Allah cinta kepada tauhid, Allah cinta mereka kepada nafsi syirik, nafsi kesyirikan, jadi dia benci, subhanallah, ya. Naam. Wa nuthbitu anna hadhihi al-bid'ah allati hum wa ghayruhum 'alayha syarrun min al-ma'asi, dan kita tetapkan bahwa bid'ah mereka dan yang seperti mereka ini lebih jahat daripada kemaksiatan, lebih jahat daripada kemaksiatan. Naam. Wallahu musta'an. Miskin, ya, so, miskin. Ya Allah, insya Allah cukup, ya. Miskin, ya, so, miskin. Ya Allah, insya Allah cukup, ya. Kalau kita datang jam 9:30, masih ada lagi, artinya panjang gitu loh waktunya. Kita bisa banyak lagi, kupas, dan ada pelajaran apa satu lagi. Maka ajulah mufidah. Yang jawabnya Syekh Saleh Fauzan. Jadi 9:30 insya Allah, ya, so, ya, insya Allah. Kebiasaan, ya. Yang paginya Ustaz Omar, ya. Sampaikan insya Allah 9:30, itu kan siap 9:30, insya Allah Ustaz semua. Ya, dia tamatkan menampakkan diri dalam bentukku, kata Rasulullah SAW. Aywa, Tapi bukan artinya bikin syariat baru. Dia bilang, saya mimpi ketemu Rasulullah. Dia tanya, seperti apa Rasulullah? Rasulullah pakai dasi. Ah, bukan Rasulullah, ini iblis. Hei, Rasulullah halus tulih ya, nyukur jenggotnya. Bukan Rasulullah, iblis ini. Nah, dikatakan oleh ulama, mimpi ketemu Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah sebagaimana bentuk dan sifatnya yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tingginya, rambutnya, panjang jenggotnya, naam, bersih bajunya, wanginya. Kalau kita melihat ya, dalam mimpi kita ya, Rasulullah ya, ternyata pakai pantalon, pakainya panjang ketat, robek-robek lagi, yakinan itu bukan Rasulullah tapi yang ada iblis, iblis lain. Apalagi kalau dia bikin syariat ya, dia bilang ya, ya, banyak ya, harus begini, harus begitu, puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu. Nah, ya. Dari mana? Mimpi. Siapa? Rasulullah ketemu di mimpi. Kok nyuruh syariat baru? Kemana? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemana syariat Islam? Ya. Itu artinya Islam belum sempurna kalau kayak gitu namanya. Nah, ya, membatalkan ya, dan membantah dan mematahkan ya, ayat terakhir yang turun di Arafah. Ya. Apa bunyinya? ماذا؟ نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يلا besok-besok kita ya capek-capek aja siangnya. Dia ntar malamnya mimpi. Balik mimpi ketemu Rasulullah. Terbikin syariat. Yalla besok semua orang berdakwah pada tarekatnya sehingga kitab-kitab sunnah ditinggalkan. Kenapa? Karena ماذا akan mematahkan atas apa yang dia katakan. Akan mematahkan mimpinya. Bahkan lagi talabul ilmu. Gak lagi para pelajar, gak lagi mada kuliah syariah, gak lagi jaminan Islamiyah, gak lagi ma'at syekh mukbil tutup bubar. Ya ikhwan, kalau gak begitu taubah. Ya, jamaah at-tabligh, ya, ahad minhum, ya, salah satu dari ahli bid'ah yang wajib ya kita untuk ya, menjauhinya. Ya, kalau perlu kalau datang masjid kita usir. Baik. Insyaallah apa yang antum sampaikan al-haq shawab betul ya. Kalau mengolok-olok enggak boleh. Mengolok-olok enggak boleh. Menjelek-jelekkan enggak boleh. Tapi tabyinul haq, menjelaskan al-haq wajib ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang Islam. Kita punya anak ya. Main-main dengan tukang mabok. Ya pula jangan main masih Agus, si Agus tukang mabok. Jangan jelek-jelekkan enggak? Enggak dong, enggak dibilang jelek-jelekkan. Tapi malah mentahdzir, memperingatkan agar anak kita enggak ketularan jahatnya. Itu maksiat, ini bid'ah. Itu maksiat, semata-mata kemaksiatan. Ini dalam perkara agama. Mana pengingkaran kita yang harusnya lebih besar? Ini dalam perkara agama. Kenapa? Karena agama urusannya surga dan neraka. Kekal atau tidaknya diri neraka. Apalagi kalau bid'ah itu bid'ah dalam perkara i'tiqad, keyakinan. Naam, dalil dalam Al-Quran, Al-Karim. Dalam surat. Ya? Naam, ada. Allah tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Sebutkan nama. Naam. Ya, kenapa? Karena ini masalah agama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Ya, ketika datang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, meminta pertimbangannya Rasulullah ya, bahwa ya, antum ingat hadisnya dari siapa itu? Melupa ya. Bahwa ada dua orang sahabatnya yang melamar dia. Ya. Yang pertama namanya Abu Jahm. Yang kedua namanya Allah Alam lupa. Apa kata Rasulullah? Amma Abu Jahm. Adapun Abu Jahm, orangnya begini-begini. Adapun dia, orangnya begini-begini. Jelaskan. Kenapa? Untuk maslahat. Nah, ya. Aywa. Jadi perkara adzam berbicara buruk mutlak enggak boleh kecuali dalam 6 perkara. Sebagai jelas oleh ulama, ya. Nah, anda bisa lihat rujuk dalam kitab Subul Salam. Subul Salam. Ya. Di mana kata ulama, adzam laysat bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa muhaddirin wa mu'arrifin wa limudhirin fisqan wa mustaqin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkar. Berbicara buruk, membicarakan orang lain enggak boleh kecuali dalam 6 perkara. Atau berbicara buruk, membicarakan orang lain itu adalah ghibah kecuali 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang mencari perlindungan. Datang ke pak polisi katanya, itu tuh tetangga saya. Kalau masa musik kok keras-keras banget. Anak saya baru aja tidur, bangun lagi. Misalnya. Ngomongin gak? ngomongin. Itu tuh anak muda tuh di kampung saya misalnya, kalau nyalain motor tuh keras-keras banget sih, kenalpot tuh gak tau diapain, sampai kayak begitu suaranya. Kebut-kebutan depan rumah saya misalnya, ngomongin gak? Ngomongin, boleh gak? Nah, demi maslahat. Baik, mutadzalimin, orang yang mencari keadilan. Yang dizalimi dia mencari keadilan. Yang kedua adalah muhadzirin, orang yang mentahdir. Mentahdir, ya, menjelaskan ya, tentang kesesatan seseorang. Orang yang sesat, jangan ikutin. Kenapa? Karena kalau kamu duduk-duduk bersama dia, nanti kamu kebawa dalam perkara kesyirikan atau perkara bid'ah atau perkara maksiat secara umum. Nah, muhadzirin. Yang ketiga adalah mustaftin, orang yang minta fatwa. Minta fatwa. Ya. Pak Kiai, katanya. Pak Kiai ini, istri saya itu begini, cerita. Yang buruk-buruk dari istrinya. Gimana hukumnya, saya cerain gak? Misalnya. Atau seorang istri mengadu kepada, naam, Pak Ustaz ini gimana nih, suami saya begini-begini. Nah, perbuatannya begini-begini. Boleh gak? Ya. Saya pisah saja deh sama dia. Kalau, ya, si Pak Kiai atau si Ustaz gak mungkin bisa menjelaskan, mbak, dijelaskan mbak, kronologisnya, latar belakangnya, betul gak? Nah, gak mungkin keluar hukum tanpa ada itu. Mustahil orang yang dapat. Yang keempat adalah mu'arif, orang yang naam, ya, menjelaskan. Ya. Itu tuh si Ahmad, katanya. Ahmad di kampung kita ada empat. Ahmad yang mana? Ahmad yang pengkor, katanya. Boleh gak bilang pengkor? Buat menjelaskan bahwa ini masalah si Ahmad yang itu. Gitu loh. Boleh gak? Ya. Nah, boleh. Sahih ikhwan, jais. Boleh ini ikhwan. Yang kelima adalah wali mudhirin fisqan, orang yang terang-terangan dalam melawan kefasikan. Nah, yang kita mau mengingkari, ya, mudhirin fisqan, kita adukan kepada yang berwenang, jelaskan, ya, sehingga kita dibantu dan disokong. Wali mudhirin fisqan, lamus, ma'am. Yang keenam adalah waman talab al-i'anata fi izalatil munkari, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Ada kemungkinan di satu kampung, satu kaum, ya, naam cari dukungan, ya, ceritain keadaannya, aduin, kemana? Ke ketua RT, ketua RW-nya, Pak Lurahnya, aduin ke kantor polisi, ya, tak perlu aduin ke Brimob, misalnya, ya, perlu digerebek nih, ya, prostitusi, misalnya, Allah, gerebek, ceritain, kan gak mungkin, ya, kita bisa naam, mendapatkan dukungan, dan banyak cerita. Nah, ini perkataan yang buruk. Tapi demi maslahat, di antaranya adalah tahdir, mentahdir, membicarakan seperti yang kita katakan di majelis ini. Dan ulama tidak menganggap bahwa ini bukan riba, seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Dan bahkan Imam Tirmidzi mengatakan yang menganggap bahwa ini adalah riba itu adalah orang yang tidak mengerti agama. Nah, tapi ini adalah apa? Nasihat kepada umat, agar umat mana berhati-hati, tahu apa hakikat sebenarnya, sehingga tidak terjerumus, tergelincir, jatuh. Naam, bainana wa bainahum, di antara kita dengan mereka ada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa maqtalaftum fihi min syai'in fardu ila Allah wa Rasul. Ya, karena kita selisihkan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Naam. Hadza wallahu ta'ala alam. Ya. Seperti yang ya ketika ditanya Ali bin Madini, "Ya Ali, ma halu abik?" Bagaimana kedudukan bapakmu dalam periwayatan hadis? Apa kata Ali bin Madini? "Innahu ad-din, illa perkara agama, abi dhaif." Bapakku dhaif. Enggak ada istilah mana, ya, toleransi atau ya, basa-basi, jelas langsung dikatakan bapak itu, karena masalahnya masalah agama. Enggak dianggap mana, ngomongin. Antum silakan buka mana, kitab-kitab, ya, biografi-biografi ulama, antum akan lihat mana yang demikian. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah cukup. Barakallahu fikum, insyaAllah ada. Jazakumullahu khairan kathiran. Subhanakallahu mihamdik, asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 11